Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita dalam keadaan yang baik pada sebuah aktivitas yang baik pula yang wajib bagi kita semua untuk mensyukuri, yang ini semua adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat siang dan malam. Berbagai nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat makan, nikmat minum, nikmat mempunyai orang tua, nikmat mempunyai istri, nikmat mempunyai suami, nikmat anak, nikmat tempat tinggal, kendaraan, dan yang lainnya. Dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah. Itu barakallahu fikum menunjukkan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang semua itu berasal dari Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kata beliau, wal 'abdu daiman baina ni'matin minallahi tahtaju ila syukrin wa dhanbun wa dhanbun yahtaju fihi ilal istighfar wa kullu min hadaini minal umuri lazimati lazimati lil abdi daiman. Dan seorang hamba senantiasa berada di antara nikmat dari Allah. Dan seorang hamba senantiasa berada di antara nikmat dari Allah yang butuh untuk disyukuri. Dan seorang hamba senantiasa berada di antara nikmat Allah yang butuh bagi kita untuk bersyukur, dan perbuatan dosa yang butuh untuk istighfar. Cepetan sekarang. Seluruh dua perkara ini senantiasa ada pada seorang hamba. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimukumullah, bersamaan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun barakallahu fikum kita kurang bersyukur kepada Allah. Bahkan mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah, namun kita menyangka diri kita bersyukur. Berapa banyak mungkin kita ana pribadi atau kita banyak dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita menyangka diri kita bersyukur kepada Allah. Namun pada hakikatnya barakallahu fikum, setelah dipelajari apa itu makna syukur, setelah berusaha untuk dipahami hakikatnya, setelah melihat realita amalan hati, ucapan dan perbuatan kita, ternyata kita jauh dari bersyukur kepada Allah. Yang ada kita hanya mengklaim diri kita bersyukur, namun pada hakikatnya kita jauh dari rasa syukur kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya syukur itu tidak akan terwujud kecuali jika terbangun di atas lima perkara. Syukur itu tidak akan terwujud kecuali terbangun di atas lima perkara. Yang pertama, dengan merendahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dengan merendahkan dirinya kepada Allah ta'ala. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, semakin terlihat rasa tunduk dan ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda dia bersyukur. Kalau diri kita barakallahu fikum, nikmat siang dan malam Allah berikan kepada kita, bahkan bertambah hartanya, bertambah penghasilannya, bertambah rezekinya, bertambah rumahnya yang dulu ngontrak punya rumah sendiri, bahkan semakin hari semakin bagus, kemudian anaknya bertambah, kemudian kesehatannya juga semakin baik, kemudian yang lainnya bertambah, istrinya bertambah. Kok dia ketundukannya kepada Allah kok semakin jarang tunduk. Dulu sholat jamaah masya Allah gak pernah ketinggalan, mulai masbuk, masbuknya jadi masbuk imamnya masbuk. Setelah tambah penghasilannya, setelah tambah anaknya, setelah tambah istrinya, nikmatnya tambah kok semakin dilihat ketundukannya kurang kepada Allah. Itu. Yang kedua, barakallahu fikum, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, syukur itu tidak akan terwujud kecuali jika terbangun di atas lima perkara. Yang kedua, mencintainya. Mencintainya. Seseorang yang barakallahu fikum, tanda seseorang bersyukur kepada Allah adalah mencintainya, mencintai Allah. Kemudian yang ketiga, mengakui bahwa nikmat tersebut merupakan karunia dari Allah. Mengakui dalam hatinya bahwasanya nikmat yang Allah berikan, yang ada pada dirinya, berasal dari Allah. Kemudian yang keempat, memuji Allah dengan lisannya. Memuji Allah dengan lisannya. Kemudian yang kelima, dan tidak menggunakan nikmat Allah tersebut untuk perkara yang dibenci oleh Allah. Itu lima barakallahu fikum yang tidak akan terwujud syukur kita kepada Allah jika tidak terbangun di atas lima perkara tersebut. Merendahkan dirinya kepada Allah, mencintainya, mengakui bahwa nikmat tersebut merupakan karunia dari Allah, memuji Allah dengan lisannya, dan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk perkara yang dibenci oleh Allah. Kemudian ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya seseorang apabila tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan berada pada satu dari dua keadaan. Seseorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia berada pada satu dari dua keadaan. Keadaan atau kemungkinan yang pertama, Allah akan mengambil nikmat tersebut darinya. Dan kemungkinan yang kedua, nikmat tersebut akan terus bersamanya. Naam. Ini kemungkinan yang pertama, Allah cabut nikmatnya, Kemungkinan yang kedua, nikmat tersebut akan terus bersamanya, namun akan menambah beratnya siksaan dia di akhirat kelak. Tentunya kita tidak menginginkan hal ini terjadi pada diri kita. Ima yang pertama atau yang kedua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Naam, ima diambil nikmatnya. Dia gunakan kesehatannya dia bukan untuk beribadah kepada Allah, melakukan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, malah untuk sia-sia. Dia gunakan nikmat mata, pendengaran, penglihatan bukan untuk ketaatan kepada Allah, malah untuk perbuatan dosa. Dia terlalaikan dari nikmat anak, bukannya menambah rasa syukur dia kepada Allah dengan mendidiknya dengan baik, tetap taat, tidak tergoda dengan fitnah anak. Naam, namun barakallahu fikum, dengan tambahnya anak atau dikaruniakan anak, mulai jauh dari majlis taklim, mulai jauh dari ta'awun dengan pondok atau ta'awun untuk dakwah dan seterusnya. Diberikan istri, nikmatnya istri dulu ketika bujangan, masya Allah, tidak ada ta'awun yang tidak dia, naam, tidak andil di dalamnya. Tenaga paling pertama, pikiran selalu mengeluarkan pendapat-pendapat, ide-ide cemerlang. Uang, dana juga dia mengeluarkan. Namun setelah punya istri, subhanallah, bukannya tambah taat, bukannya tambah atau minimal tetap, namun mulai sedikit. Ketika musyawarah mulai datangnya telat, tidak berapa lama jarang hadir, kerja bakti juga enggak ada, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ketika seseorang tidak mensyukuri nikmat Allah, ima diambil nikmat tersebut oleh Allah, atau tetap terus ada nikmat tersebut pada dirinya, namun menambah dosa dia di akhirat. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikut ini beberapa hal yang dapat membantu seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Ada beberapa hal yang dapat membantu seseorang bersyukur kepada Allah. Yang pertama, yaitu memperhatikan dan menghadirkan dalam diri kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di setiap saat, dan tidak melalaikan dari hal itu. Senantiasa kita menghadirkan, senantiasa kita memperhatikan, senantiasa kita melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniah, baik nikmat yang terkait dengan dunia ataupun nikmat yang terkait dengan akhirat. Naam, dipikirkan, diperhatikan, direnungi, diingat-ingat. Subhanallah. Coba kalau kita tinggal di lingkungan yang bukan lingkungan ikhwan, banyak hal yang barakallahu fikum susah. Mau taklim susah, paling sebulan 2 kali, 3 kali, 4 kali, di sini tiap hari. Khadijah, lebih marah lu. Enggak boleh kayak gitu. Kan Aisyah juga dilihatin. Naam. Namun barakallahu fi, ketika seseorang bertinggal di lingkungan nikmat yang luar biasa besarnya, maka wajib kita untuk mensyukurinya. Kita lihat-lihat nikmat-nikmat punya istri, masya Allah, nikmat. Coba enggak punya istri. Nah. Walaupun cerewet ya, nikmat. Walaupun masalah banyak kekurangannya, ya antum juga banyak kekurangan. Coba gak punya istri, sama punya istri cerewet misalnya, masih nikmat punya istri cerewet. Nah, ada yang masakin walaupun sambil cerewet. Awas ya kalau gak dimakan, Nah itu tulis-tulis gambar-gambar itu dia. Awas ya kalau enggak diminum, sudah dibikinin. Masih dibikinin. Coba. Kalau enggak punya istri, udah bikin sendiri. Nikmatnya anak juga. Nasbir sabar. Walaupun anak warahmatullahi dalam bab ini enggak lebih baik dari antum. Ya berusaha untuk menasihati diri sendiri. Nah, nikmat punya istri juga berusaha untuk kita saling menasihati. Bukan berarti yang ngomong sudah paling top, tidak. Nah, ini kesempatan anak untuk menasihati pribadi anak, diri sendiri. Nah, itu ayat al-Fatihah al-Kiram rahimani wa rahimakumullah. Diperhatikan, direnungin. Dengan hal itu, dengan sebab itu akan mengantarkan seseorang bersyukur kepada Allah. Iya ya, subhanallah, sehat nasi. Coba kalau sakit, iya ya. Nyak motor, coba kalau jalan. Satu ketika kita masalah motornya rusak, kemana-mana jalan, macet, panas, gerah, dempet-dempetan, ikhtilah. Ya motor, masalah. Walaupun masih kepanasan dan kehujanan, nikmat. Ya punya mobil juga, subhanallah, nikmat. Nah, dengan sebab itu, ketika dipikirkan, diraya apa, direnungi, diperhatikan, akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 3. Ya ayuhan nasu dzukuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kita mengingat-ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang kepada kita. Nah, maka terdorong untuk melaksanakan atau menggunakan nikmat tersebut barakallahu fikum kepada kebaikan. Pengen nikmat punya apa mahat seperti ini, tahun saling membantu, apa yang bisa anda perbuat untuk kebaikan, untuk memperingan, untuk memperingan beban yang ditanggung oleh mahat. Misalnya, apa tenaga, pikiran, misalnya, walaupun dalam hitungan kita mungkin ring, apa sepele, namun barakallahu fikum, kalau tidak ada yang ngerjakan, yang sepele itu jadi bermasalah. Coba misalnya, gak ada yang buatin kopi misalnya. Ustadznya suka kopi misalnya, salah satu ustadz. Biasa ngopi di rumahnya, atau dimana-mana pun dia disambut dengan kopi, lemes misalnya. Jadi gak nyaman ustadznya juga. Misalnya, atau contoh yang lain yang barakallahu fikum. Dulu di Damaj ada namanya Jabir, lupa anak singkat aja Jabir atau siapa gitu. Abu Jabir apa siapa? Ya Abu Jabir singkat anak. Namanya Abu Jabir. Dia ini ditugasi dari Syekh Mukbir rahimahullah, dari zaman Syekh Mukbir singkat anak. Atau yang jelas adalah Abu Jabir ini ditugasi untuk ngurus kebersihan pondok. Ngurus khususnya kebersihan WC. Sekitar ada mungkin 4 atau 3 tingkat yang baru, WC yang baru. Mungkin ada 30 atau 40 WC lah, kurang lebih. Suatu ketika subhanallah, satu hari saja itu tidak terurus, subhanallah. Jadi dari WC yang pertama, lantai pertama sampai atas, maaf, kebetulan jenis WC-nya berbeda dengan kita. Kotorannya sampai tidak terbuang. Orang masuk ke situ apa? Jijik, keluar lagi. Semuanya kayak gitu, satu sampai atas. Anda merasakan tuh. Semuanya ngeluh sampai datang surat. Surat apa namanya? Kertas disampaikan ketika itu di pelajaran. Ini enggak keurus semuanya. Terbengkalai jadinya atau mengganggu proses belajar mengajar. Mungkin sepele dan pikir apa sih kaitannya dengan belajar mengajar? Bukan pengajar, bukan asisten pengajar, bukan ustaz. Namun gara-gara ini barakallahu fikum hari itu belajar mengajarnya terganggu. Orang lagi belajar mau ke belakang susah. Mau wudu enggak ada air dan seterusnya. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimah. Contoh. Gara-gara satu orang ini barakallahu fikum atau karena apa namanya tahun yang dia biasa berikan, namun ketika terhalang jadi mengganggu proses belajar mengajar. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa untuk berikan tenaga, pikiran dan seterusnya, lakukan. Kemudian yang kedua, di antara sebab seseorang akan bisa bersyukur kepada Allah adalah melihat ke bawah. Melihat ke bawah dari orang-orang yang telah diberi nikmat terkait dengan nikmat dunia. Melihat ke bawah dari orang-orang yang telah diberi nikmat terkait dengan nikmat dunia. Berapa banyak orang yang berada jauh di bawah kita. Bukan sekedar di bawah, jauh di bawah kita. Nah, dari berbagai kenikmatan yang ada pada diri kita, yang Allah berikan kepada kita, yang hal ini akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa asdaru alla tajdaru ni'matallah." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah darimu dalam urusan dunia. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atasmu. Yang demikian itu akan lebih bisa untuk kita tidak meremehkan kenikmatan Allah. Kata Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, hadis ini mengumpulkan macam-macam kebaikan. Dikarenakan seseorang apabila melihat orang yang berada di atasnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia, jiwanya menuntut untuk seperti itu dan merasa kecil dengan nikmat yang ada pada sisinya dan semangat untuk menambah agar seperti itu atau mendekatinya. Iya, seseorang yang melihat selalu ke atas, si Fulan sudah punya beli motor baru, si Fulan sudah rumahnya gak ngontrak, si Fulan punya mobil, selalu lihat ke atas. Ketika melihat dirinya, rumahnya 5x5, gak ada kamarnya, gak ada pintunya, gak ada sekatnya. Lagi itu juga barakallahu fikum pengap, motornya second, ngutang lagi. Kemudian istri baru satu. Misalnya, selalu melihat dalam apa, mengecilkan apa yang ada pada dirinya, seakan-akan dia merasa dirinya paling sengsara, paling tidak bahagia, paling banyak kekurangan, sedikit nikmatnya. Ini kalau melihat ke atas, ini manusia. Nah, sebaliknya barakallahu fikum, kata Al-Imam Nujair rahimahullah, hal ini ada pada keumuman manusia. Adapun naam, keumuman manusia. Adapun apabila dia melihat orang yang berada di bawahnya pada perkara dunia, tampaklah baginya nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya, maka ia mensyukurinya, tawadu dan melakukan kebaikannya. Ketika dia melihat ke bawah, masyaallah, ana sehat, bapak banyak yang di rumah sakit enggak sehat. Ana banyak hartanya, motor ada, rumah bisa kontrak lancar tiap bulan dan seterusnya. Punya istri baik, setia, yang menyemangati anak, punya anak, punya penghasilan, sehat, matanya jelas, pendengarannya jelas dan seterusnya. Melihat ke bawah, iya ya, enggak terhingga nikmatnya, maka numbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan sedikit lagi, warahmatullahi wabarakatuh, sambil nanti isya. Yang ketiga, pengetahuan dan keyakinan bahwa seseorang akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia akan ditanya apakah dia bersyukur kepada Allah atau tidak. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu, dalam surat Adz-Dzakatsur ayat 8. Itu yang ketiga. Pengetahuan dan keyakinan bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan hati kita, dengan lisan kita dan anggota badan kita, meyakini dengan hati kita bahwa seluruh nikmat yang ada pada diri kita berasal dari Allah. Memuji Allah dengan lisan kita dan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia bersyukur. Sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam surat Luqman ayat 12. Kemudian yang terakhir, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa bersyukur kepada Allah adalah berdoa. Berdoa kepada Allah agar senantiasa dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Turun. Di antara doa agar diberikan taufik untuk senantiasa bersyukur adalah doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dalam surat An-Naml ayat 19. Allah na'am habarkan kepada kita di mana Nabi Sulaiman berdoa agar diberikan taufik untuk menjadi hamba yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Dan akhir dari doa ini, itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, 5 hal yang dapat membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah na'am terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.